Sallu ala Nabi Muhammad. Saat bersaing mereka aku ikutin, aku jadi orang lain tuk ku banggain. Ku mengira nanti kesuksesan akan ku dapati, tapi ku ternyata rugi dan tidak berarti. Sallu ala Nabi Muhammad.